Setiap detik, setiap waktu, ku rindu kau, kekasihku. Ku kan pergi untuk sementara. Ku harap kau mengertiku. Begitu cepat waktu berlalu, ku kan pergi meninggalkanmu. Sabarlah menanti, aku kan kembali. Percayalah, ku kan setia di sini. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu. Cinta ini hanya untuk dirimu. Setiap detik, setiap waktu, ku rindu kau, kekasihku. Kembali, percayalah, ku kan setia di sini. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu. Cinta ini hanya untuk dirimu. Kasih, sabarlah menanti, kembali. Percayalah, ku kan setia di sini. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu. Cinta ini hanya untuk dirimu. Cinta ini hanya dirimu.